Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bir'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'du. Sekarang kita masuk pada fasal yang baru dari kajian kitab sifat salat Nabi lil Imam Al-Albani rahimahullah. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullah fi kitabihi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiyam, berdiri, yakni di dalam salat. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu'. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berdiri padanya, ini pada salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, salat tatawu. I'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan ketaatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Berdiri dalam sholat, sholat wajib, ketika seseorang mampu untuk berdiri, tidak ada penghalang-penghalang, maka berdiri dalam sholat tadi termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Berdiri dalam sholat ini termasuk rukun di dalam sholat, dalam salat wajib. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah, yakni dalam salat, sebagaimana ini yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir, kitab tafsir karya beliau. Maka padanya ada perintah pada ayat ini, perintah untuk berdiri ketika sholat. Qanitin yakni ta'i'in. Qanitin maknanya ta'i'in. Ta'i'in dalam keadaan taat kepada Allah. Baik. Demikian juga dengan taif dalil bahwasanya berdiri dalam salat termasuk rukun, selain dari ayat tadi, demikian juga dari salat-salat Rasulullah SAW, yakni dalam salat-salat fardunya beliau, beliau tidak salat fardu melainkan pasti dalam keadaan berdiri. Di antara yang menunjukkan hal tersebut ketika beliau sedang di atas kendaraan, ketika sedang safar, apabila beliau ingin sholat sunnah, maka beliau sholat di atas kendaraannya, duduk di atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya. Tapi ketika masuk waktu sholat fardu, sholat lima waktu, maka beliau turun dari tunggangannya, beliau sholat di atas permukaan bumi, di atas tanah, dan beliau berdiri ketika menunaikan sholat fardu tadi. Demikian juga dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya para ulama bersepakat tentang berdiri dalam salat fardu ini wajib hukumnya bagi setiap orang yang sahih qadir, yang sehat, yang mampu alaih atasnya. Tidak sah salatnya kecuali dengan berdiri tadi bagi seorang yang sehat, ia mampu untuk berdiri, tidak sah salatnya, salat fardunya, kecuali dengan ia berdiri, baik ketika ia salat sendiri atau menjadi imam atau menjadi makmum. Qala rahimahullah, wa amma fi safar. Adapun ketika safar, fakana yusalli ala rahilatihi nafilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di atas kendaraannya, yakni salat sunnah. Sehingga dari sini menunjukkan berdiri di dalam salat baik salat sunnah ini tidak wajib berdiri dalam salat sunnah ini tidak wajib. Kalau di sini disebutkan ketika safar, tapi ini bukan kekhususan penyebutan di sini. Ini karena memang keadaan Nabi SAW kalau beliau safar, kalau beliau ingin sholat sunnah, beliau tidak turun dari kendaraannya. Beliau sholat di atas kendaraannya, duduk di atas kendaraannya. Tapi ini tidak terbatas pada keadaan safar. Berdiri untuk sholat sunnah hukumnya tidak wajib. Ini berlaku baik sholat sunnahnya tadi ketika mukim ataupun safar, sebagaimana nanti akan datang pembahasannya insyaAllah. Qala rahimahullah, wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawf asyadidi ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddam. Demikian juga beliau mengajarkan kepada umatnya untuk mereka salat ketika keadaan al khawf asyadid, seperti dalam peperangan. Untuk mereka sholat di atas kaki-kaki mereka, yaitu berdiri atau bahkan berjalan, sambil berjalan, aurukbanan atau duduk di atas kendaraan, menunggangi kendaraan, sebagaimana telah lalu pembahasannya. Baik. Demikian juga berdiri dalam sholat fardu, baik, dikecualikan berdiri dalam sholat fardu, maka tidak diwajibkan diantaranya ketika al-khawf asyadid. Seperti dalam peperangan, jika terjadi peperangan masuk waktu sholat, maka kaum muslimin mereka tetap melaksanakan sholat menyesuaikan dengan keadaan. Kalau memungkinkan bagi mereka untuk sholat seperti biasa, baik, dengan adanya imam yang mengimami mereka, maka mereka sholat. Jika tidak, maka menyesuaikan. Dan ada beberapa tata cara sholat khauf yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila terjadi keadaan yang sangat genting, perang benar-benar berkecamuk, terjadi kontak antara dua kubu, tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, maka sholat masing-masing semampunya. Ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk di atas kendaraannya. Baik, maka ini semua diperbolehkan. Ini diantara hal dibolehkannya atau dikecualikannya kewajiban berdiri dalam sholat fardu ketika al-khawf asyadid. Wadzalika qauluhu ta'ala, demikian berdasarkan firman Allah ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Surat Al-Baqarah 238-239. Jagalah salat-salat, yakni as-salawat, hafizu ala as-salawat. As-salawat di sini adalah as-salawat al-mafruḍah al-khams, salat lima waktu. Jagalah salat lima waktu. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta hiya salatul asr alal arjah. Salat wusta yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar menurut pendapat yang paling kuat. Ditandakan memang di sana ada khilaf di antara para ulama tentang apa makna salat wusta. Yang paling kuat dari pendapat yang ada adalah salat asar. Jadi perintah dari Allah SWT untuk menjaga salat lima waktu. Dan disebutkan secara khusus salat asar, padahal salat asar termasuk salat lima waktu. disebutkan secara khusus. Taib, di antaranya dikarenakan pada waktu tersebut manusia biasa tersibukan dengan pekerjaannya, maisyahnya, dan semisal dengannya, sehingga ada penekanan khusus untuk menjaga sholat asar. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa menjaga dua waktu sholat di waktu dingin, ia akan masuk surga. Dua sholat di waktu dingin, yakni sholat subuh dan sholat asar. Subuh belas, waktunya dingin. Sholat asar, kenapa disebut waktu dingin? Karena setelah tengah hari yang panas, yang terik, maka di waktu asar itu sudah mulai berkurang panasnya. Tersebut waktu dingin, sholat asar. Demikian juga dari sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Allazi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahlahu wa malah." Seorang yang luput darinya salat asar itu seperti seorang yang kehilangan anggota keluarganya atau hartanya. Baik. Kemudian lanjutan dari ayat ini, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah kalian untuk Allah dengan ketaatan, yakni untuk salat. "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Dan apabila kalian merasa takut, yakni dalam peperangan, maka tidak mengapa untuk salat sambil berjalan kaki atau sambil naik kendaraan. "Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Dan apabila kalian telah merasa aman, maka ingatlah Allah sebagaimana apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian ketika kalian tidak mengetahui. Baik. Di sini disebutkan dalam ayat ini sebagaimana tadi, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berilah untuk Allah dengan ketaatan. Bangkitlah untuk Allah dengan ketaatan. Di sini umum perintah untuk berdiri. Tapi di sini adalah berdiri untuk sholat, dikuatkan dengan lafaz setelahnya, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Tapi kalau kalian merasa takut sedang dalam peperangan, maka tidak mengapa untuk kalian sholat sambil berjalan atau naik kendaraan. Baik. Maka berdiri di sini adalah berdiri untuk sholat. Demikian juga ayat ini dalil dari apa yang tadi disebutkan tentang bolehnya sholat meskipun ia tidak berdiri. Sholat fardu meskipun dengan ia duduk di atas kendaraannya, yakni ketika takut, ketika peperangan. Wa qala rahimahullah, "Wa shalla sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisa." Dan Nabi SAW beliau salat ketika sakit menjelang meninggalnya, salat dalam keadaan duduk. Salat dalam keadaan duduk. "Wa shallaha kadzalik marratan ukhra qabla hadhihi hin ishtaka wa shalla an-nasu wara'ahu qiyama fa ashara ilaihim an ijlisu fajalasu falamma sarafa qala in kittum anifan lataf'aluna فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Demikian juga beliau salat maratan ukhra pada kesempatan yang lain sebelum keadaan ini. Ini keadaan yang pertama, beliau pernah salat sambil duduk ketika beliau sakit, sakit yang membawa kepada wafatnya beliau. Pada kesempatan yang lain, ini sebelumnya, beliau juga pernah salat. Ini beliau sakit, merasa sakit, yakni karena beliau jatuh dari kuda sehingga beliau salat mengimami para sahabatnya sambil duduk. Dan para sahabat waktu itu salat di belakang beliau sambil berdiri. Fa asyara ilaihim. Nabi SAW memberi isyarat kepada mereka ani jlisu, agar duduk. Mereka duduk, maka mereka pun duduk. Setelah selesai salat, beliau berkata, baru saja kalian hampir melakukan seperti perbuatannya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Mereka berdiri untuk raja-raja mereka dalam keadaan raja-raja mereka duduk. Maka janganlah kalian melakukannya. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila imam berdiri, maka berdirilah kalian. Bangkit, maka bangkitlah kalian. Apabila imam sholat sambil duduk, maka kalian semua sholat juga sambil duduk. Zahir dari hadis ini keadaan imam dan makmum ketika imam sholat mengimami tidak mampu berdiri sehingga imam sholat sambil duduk. Maka bagaimana keadaan makmum? Dari apa yang disebutkan di sini, zahir dari pendapat Al-Imam Al-Albani bahwasanya makmum ini secara mutlak ikut dengan imam, yakni ikut duduk salat dalam keadaan duduk sebagaimana imam yang salat dalam keadaan duduk. Baik. Dan beliau membawakan dalam bab ini berdiri di dalam salat. Ini juga menjadi pengecualian bahwasanya seorang meskipun ia mampu untuk berdiri, dia tidak sakit, tapi dia tetap sholat sambil duduk ketika imamnya sholat sambil duduk. Namun di sini ada khilaf di antara para ulama terkait dengan tadi. Bagaimana? Apakah ini merupakan hal yang mutlak ketika imam sholat sambil duduk, makmum juga harus sholat sambil duduk? Ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat ini, secara mutlak, apabila imamnya sholat sambil duduk, maka makmum harus sholat sambil duduk. Pendapat yang kedua, imamnya sholatnya sambil duduk, makmumnya tetap berdiri. Berdalilkan dengan hadis yang pertama tadi terkait dengan Rasulullah SAW ketika beliau sholat sambil duduk. Ini ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Dalam hadis ini disebutkan para sahabat tetap berdiri di belakang beliau. Ketika itu Nabi SAW ketika masuk waktu sholat, beliau merasa tidak mampu untuk menghadiri sholat jamaah. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Yang kemudian beliau merintahkan agar Abu Bakar mengimami para sahabat. Sempat diprotes oleh Aisyah. Aduh, jangan Abu Bakar. Dia ini kalau sholat sering terbawa perasaan sampai nangis. Ya, tapi tetap Nabi SAW merintahkan untuk Abu Bakar yang mengimami. Setelah dimulai Abu Bakar mengimami sholat, kemudian Rasulullah merasa mampu untuk ikut sholat. Akhirnya beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas, pamannya. Dipapah, kemudian dibawa ke samping Abu Bakar yang sedang mengimami. Abu Bakar melihat Rasulullah SAW datang, mau mundur. Kata Rasulullah, tetap suruh, tetap di tempat. Yang kemudian Rasulullah yang mengimami, dalam keadaan beliau duduk, sementara Abu Bakar dan para sahabat tetap sholat sambil berdiri. Maka diantara pendapat para ulama, kalau imamnya sholatnya duduk, makmumnya tetap berdiri berdasarkan hadis ini. Adapun hadis yang tadi itu dimansuh, dihapus dengan hadis ini, karena hadis ini datangnya belakangan. Ini yang lebih baru. Sedangkan hadis yang sebelumnya itu terjadi belakangan. Pendapat yang ketiga ini dengan tariqul jam', mengompromikan dua hadis ini. Baik, yakni dirinci, apabila imam sholat bersama makmum dari awal sholat imamnya duduk, maka makmumnya juga duduk. Tapi kalau imamnya tidak dari awal duduk, kalau seperti hadis tadi, Nabi SAW menjadi imam, masuk di tengah-tengah sholat, menjadi imam di tengah-tengah sholat. Atau gambaran yang lain, imamnya awalnya berdiri di tengah-tengah sholat, imamnya tidak mampu dan duduk, maka makmum tetap berdiri meskipun imamnya kemudian sholat sambil duduk. Baik, ini pendapat yang paling kuat, dikarenakan tetap memakai semua hadis yang ada, tidak ada yang dibuang. Kalau dua pendapat tadi, itu salah satu hadis dibuang, yang lain tidak dipakai. Pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat insyaallah, dengan mengumpulkan semua hadis tadi dan dikompromikan. Ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Adapun yang setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.